Bersama New Canadians akan kami persembahkan untuk panjenengan semuanya, mengajak dendang dan bergoyang sembari bersyukur atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Mona Ochan, Tita Pramashida, Vivi Artika, Dewi Permata Sari. John Lando, Fajar Fadila, Yu dan Dede. Satu. Selamat siang semuanya. Ketemu Riko pengen ngelayani akhiri sun tapi aja cara. Cukup semrini nyanyi Esun sing arep pare Esun pare pare Esun pare We're